بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين، معاشر الإخوة رحمكم الله، Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman, mengeluarkan manusia dari alam kebodohan kepada cahaya ilmu. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita dituntut untuk menggali dan mengkaji isi kandungannya pada malam hari ini. Insyaallah kita bersama akan mempelajari salah satu surat yang pendek yang semua kita insyaallah sudah menghafalnya. Tapi yang terpenting di sini kita mengetahui isi kandungannya, hikmah dan faedah yang terkandung padanya. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar hanya 3 ayat yang pendek. Tapi nanti kita akan tahu, manakala kita pelajari surat ini, ternyata memuat sekian banyak permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan ibadah, muamalah hubungan sesama manusia. Surat Al-Kautsar termasuk dari surat yang pendek karena terdiri dari 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar di sana ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan al-kautsar adalah al-khairul katsir, kebaikannya banyak. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebarkan satu persatu insyaallah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah karena Rabbmu, karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad ialah yang terputus, terputus dari kebaikan. Masyarul hadirin rahimahullah, pada ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anugerah, menyebutkan pemberian yang besar yang diberikan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah, tubir nahnu, kami, jangan dianggap bahwa tubir nahnu itu harus menunjukkan banyak, karena Allah itu esa, Allah itu satu. Karena penyebutan domir nahnu di sini di antara maknanya adalah litasyrif wa takrim, sebagai bentuk pemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dirinya telah memberi kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikan yang banyak tersebut adalah sungai yang ada di dalam surga. Kalau kita melihat, kalau kita membaca kembali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah telah menjaga Rasulnya, seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah lahir dalam keadaan bapaknya sudah meninggal, lahir dalam keadaan yatim, tidak merasakan belas kasihan dari bapaknya, kemudian belumlah dia berumur 7 tahun ibunya pun meninggal, sehingga sudah kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yatim piatu ditinggal mati oleh bapaknya, ditinggal mati oleh ibunya, maka diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Belumlah menginjak umur 9 tahun kakeknya meninggal dunia. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dekat dengannya, satu persatu meninggal. Tetapi Allah SWT ingin mengangkat hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah, meskipun beliau tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kerabatnya, karena memang mereka meninggal sejak Nabi masih kecil. Tetapi Allah Zat yang Maha Penyayang selalu memberikan penjagaan kepada Rasulnya, memberikan kasih sayang kepada Nabi-Nya, karena suatu saat Muhammad bin Abdullah ini akan diangkat jadi Rasul, akan diangkat jadi Nabi yang mengeluarkan manusia dari kekafiran kepada iman. Kemudian diasuhlah oleh pamannya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Muhammad bin Abdullah pun tumbuh dewasa. Puncaknya ketika beliau berumur 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepadanya, di mana beliau alaihi salatu wasalam sering menyendiri, menyepi, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ketika beliau berada di gua, gua Hira, ketika beliau berada di gua, turunlah malaikat untuk pertama kali. Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah sendirian di tempat yang sepi, datang makhluk yang aneh yang mendekat beliau alaihi salatu wassalam dengan dekapan yang sangat keras hingga sesak nafasnya. Rasul tidak tahu kalau ini malaikat. Rasul sebagai manusia merasa takut dengan makhluk yang aneh seperti ini. Di mana orang itu mengatakan, "Iqra." Bacalah. Nabi mengatakan, "Aku tidak bisa baca." Mau baca apa? Rasul alaihi salatu wasallam buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi ketika Ar-Rasul itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu ada hikmah bapak itu. Supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran yang nanti dibawa oleh beliau adalah racikan atau tulisan beliau. Ketika beliau tidak bisa menulis, tidak bisa baca, dari si mana orang kafir menuduh itu buatan Muhammad, Muhammad tidak menulis. Kalau memang itu buatan Muhammad, silakan kalian datangkan. Ya seperti Al-Quran ini, kalau memang itu buatan Muhammad, ternyata mereka tidak mampu. Bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa malaikat turun membawa wahyu. Dan ayat yang pertama turun dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, zat yang telah mencipta. Bacalah. Jadi Islam sejak awal datang memberantas yang namanya buta huruf. Islam sejak awal datang telah menganjurkan manusia untuk banyak membaca. Dari membaca, seorang akan bertambah maklumat pengetahuannya. Jika membaca, seorang akan tahu hal-hal yang perlu dia ketahui. Kemudian, Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul. Diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia, bangsa Quraisy secara khusus, dan yang lebih khusus lagi keluarganya, diajak pada Islam. Beliau pun mulai berdakwah satu persatu, diajak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada dari mereka yang menerima, ada pula dari mereka yang menolak. Rasul alaihi salatu wasallam tinggal selama 20 tahun, selama 13 tahun di Mekah, mengajar manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang tentunya lama, beliau berdakwah, mengajar manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman, yang mau mengikuti, bisa dihitung dengan jari. 13 tahun ya, waktu yang tidak pendek. Tapi seorang dai, seorang mubaligh, bukan orang yang memiliki jiwa putus asa. Tugas dia hanya menyampaikan. Kewajiban dia adalah berdakwah. Bahkan hidayah petunjuk hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyedihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya, atau orang-orang musyrikin, mereka mengarahkan api permusuhannya pada Nabi alaihi salatu wasalam. Namun tidaklah permusuhan mereka menjadikan tekad Ar-Rasul itu kendur. Dan puncak permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika pada tahun 10 Hijriah, 10 kenabian, di mana pamannya Nabi meninggal itu Abu Talib. Padahal Abu Talib ini yang membela Nabi. Demikian pula istri tercinta beliau itu Khadijah binti Khuwailid meninggal. Maka permusuhan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Di saat penduduk bumi mengarahkan api permusuhannya pada Nabi, ternyata azabnya di langit cinta kepadanya, yaitu Allah SWT. Maka diangkatlah beliau alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, diangkat oleh Allah SWT ke Sidratul Muntaha, sebuah perjalanan yang terpanjang yang ditempuh dalam waktu yang paling singkatnya yang pernah dialami oleh manusia. Sehingga kalau ada orang-orang kafir misalnya membanggakan bahwa apa yang disampaikan oleh kalian ya kaum muslimin, ada dari kami sudah bisa sampai ke bulan, Neil Armstrong misalnya, kata mereka seperti itu. Kita katakan baru sampai ke bulan. Nabi kita kata Sidratul Muntaha menembus juga langit yang tujuh dengan kendaraan super cepat, buruk pesawat, kendaraan sejenis yuhal, kuda, peranakan antara kuda dengan keledai. Belum pernah sejarah penerbangan, belum pernah sejarah penerbangan mengetahui jenis kendaraan super cepat yang melebihi dari buruk yang dinaiki oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan Jibril alaihi salam. Kemudian pada tahun 12 kenabian, pada mukjizat demi mukjizat telah dibawa oleh Nabi, dan orang-orang kafir Quraisy melihatnya dan merasakannya, tapi mereka bukannya beriman, bahkan semakin memusuhi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke Madinah, mencari lahan daerah yang siap menerima dakwah. Ternyata penduduk Madinah sangat bertolak belakang sikapnya dengan orang-orang Mekah waktu itu. Orang-orang Madinah sangat rindu untuk berjumpa dengan seorang bernama Muhammad bin Abdullah. Ketika mereka mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah telah melangkahkan kakinya dari Mekah menuju Madinah, mereka pun terus menunggu dan menunggu. Sehingga ketika Rasul sampai di Madinah, mereka pun langsung menyambutnya. Dan masing-masing dari mereka meminta kepada Nabi untuk tinggal di rumahnya, untuk menetap di rumahnya. Subhanallah. Di Mekah 13 tahun berdakwah, dimusuhi. Yang percaya, yang mengikuti bisa dihitung jari. Ini baru saja datang ke Madinah, belum saja menginjakkan kakinya, orang-orang Madinah sudah menyambutnya. Seperti ini memang Allah SWT jadikan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah sebagai pembela setia Rasulullah SAW. Siap berkorban dengan nyawa dan harta untuk membela Nabi, sebagaimana mereka siap berkorban untuk membela anak dan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan daulah Islamiyah, mendirikan negeri Islam, dan mulailah Nabi menyusun pasukan dan kekuatan. Dan dahulu ketika Nabi masih di Mekah, belum bisa melakukan serangan balas terhadap kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Ini Nabi sudah menyusun kekuatan dan siap menerjunkan pasukan di medan laga untuk menghadapi mereka-mereka yang berkepala batu, mereka-mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah SWT. Peperangan demi peperangan dilalui oleh kaum muslimin. Terkadang kaum muslimin menang dan terkadang kalah. Dan Mekah waktu itu terus menjadi pusat komando orang-orang kafir. Puncaknya adalah ketika tahun 8 Hijriah, di mana Nabi alaihi salam membawa pasukan yang berlapis menuju Mekah untuk berperang dengan orang-orang yang telah mengkhianati perjanjian. Terjadilah pertempuran dan takluklah kota Mekah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kemudian ketika markas komando orang-orang kafir jatuh dan runtuh di tangan kaum muslimin, maka kabilah-kabilah Arab menyatakan keislamannya. Ketika Rasulullah SAW melihat manusia sudah berbondong-bondong masuk dalam Islam, dari salah tugas dari Allah SWT telah selesai, maka Allah memanggil nabinya alaihi salatu wassalam untuk menghadap kepadanya. Disebutlah nyawa beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau telah memberikan, telah menggariskan bagi umatnya tentang agama yang jelas, meninggalkan syariat yang gamblang. Layluha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Karena saking jelasnya syariat yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Intinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sahabat banyak. Penjagaan dari Allah sejak kecil, kemudian memberi anugerah, memberi nikmat, mengangkat Nabi menjadi Rasul. Tidak semua orang mendapatkan nikmatnya seperti ini. Tidak semua orang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tentu ini adalah anugerah yang besar. Kemudian Allah juga memberi anugerah kepada Nabi-Nya dengan memberikan kemenangan demi kemenangan. Anugerah agama yang menebar di penjuru bumi. Ini di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami Allah telah memberimu, telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang banyak adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Rasulullah alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah dengan sebab pemberian yang tidak diberikan kepada lainnya, yaitu Al-Kautsar, sungai yang ada di dalam surga. Ini beda dengan Al-Hawd Telaga. Kalau telaga itu diberikan kepada seluruh nabi-nabi di padang mahsyar. Seluruh nabi itu punya telaga. Umat yang beriman dengan nabi-nabi tersebut akan minum dari telaga. Dan Rasulullah SAW juga punya telaga. Telaga itu tempat berkumpulnya apa? Air. Telaga di padang mahsyar. Di saat matahari didekatkan dari kepala manusia, terik yang menyengat, keringat yang bercucuran, haus yang tidak terbayangkan. Di saat yang seperti itu, orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan minum dari telaga. Orang yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Telaga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seperti disifatkan dalam hadis, mahu abiyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa abrodu minal salji, lebih dingin dari salju. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Kalau ada yang mengatakan saya kalau minum kedinginan saya enggak suka. Saya kalau minum kemanisan saya malah batuk, enggak suka. Jawaban ini kalau di dunia, kalau di akhirat perkaranya lain. Sehingga jangan dibayangkan kalau kalau seperti itu saya enggak suka, karena saya enggak suka dingin, enggak suka kemanisan. Jangan seperti itu ya. Ini kalau di dunia. Di akhirat ketika orang berdahusan, ketika orang keringat bersusuran, ya, terik, dia menyengat. Siapa yang tidak butuh minum? Orang yang minum dari telaga Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Kalau dia mengatakan, enaknya minum itu kalau haus. Kalau enggak haus selama-lamanya, terus apa nikmatnya? Jawaban ini kalau di dunia. Ini kalau di dunia memang nikmatnya minum itu kalau haus. Tetapi di akhirat perkaranya lain. Jangan disamakan umur dunia di umur akhirat. Perkara dunia dengan perkara akhirat. Setiap Nabi memiliki telaga di padang mahsyar. Dan umatnya yang beriman kepada Nabi-Nabi tersebut akan minum darinya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Hanya orang-orang yang mengikuti sunnahnya yang akan minum darinya. Ada pun orang yang murtad, orang yang berpaling dari agama, menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditegah. Tidak diperbolehkan minum darinya. Di saat haus yang tidak terbayangkan, terik yang tidak terperikan. Seperti yang sudah kita sebutkan, bahwa telaga Nabi itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju. Jumlah gelas-gelasnya, bejananya itu seperti bintang-bintang ada di langit. Panjang dan lebarnya sama. Orang yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian, tadi disinggung tentang Al-Kautsar itu sungai. Al-Haus telaga. Apa ada perbedaan antara sungai dan telaga? Ada. Kalau Al-Haus itu tempat berkumpulnya air. Kalau Al-Kautsar itu sungai. Perbedaannya banyak. Telaga-telaga yang ada di padang mahsyar itu airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Jadi Al-Kautsar itu pokok, telaga itu cabang. Jadi air yang ada di telaga-telaga yang ada di apa? Pada mahsyar itu airnya sumbernya dari apa? Sungainya Nabi yang ada di surga. Di antara perbedaan antara Al-Kautsar dan Al-Haus, telaga dan Al-Kautsar, sungainya Nabi, yang pertama, Al-Kautsar datang penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah, dalam hadis. Sedangkan Al-Haus, telaga, tidak datang penyebutannya dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis. Perbedaan yang kedua, setiap Nabi punya telaga. Tadi Al-Kautsar hanya dimiliki oleh Nabi. Berarti kan ini khusus. Al-Kautsar sumi yang ada di surga hanya dimiliki oleh Nabi. Al-Kautsar. Kalau telaga, seluruh Nabi punya telaga. Perbedaan ketiga. Al-Kautsar itu pokok. Al-Haus telaga itu apa? Cabang. Jadi air yang ada di telaga itu sumbernya dari apa? Al-Kautsar. Ma'asyar al-hadirin rahimakumullah. Tentunya ini adalah pemberian yang besar dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang menuntut untuk disyukuri. Oleh karena itu pada ayat yang kedua Allah SWT mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu Muhammad dan berkorbanlah. Li rabbika, karena Rabbmu, karena Allah. Karena sholat adalah ibadah, berkorban adalah ibadah yang harus diberikan hanya untuk Allah SWT. Fasholli li rabbika wanhar. Seperti inilah wujud syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dia mengatakan alhamdulillah wa syukurillah. Tidak hanya dia mengakui nikmat Allah, tapi juga dia menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bukti syukurnya dia terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wasalam kekuasaan yang luar biasa besarnya, Allah tunjukkan gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Dawud di waktu senja, di waktu pagi dan di waktu sore. Allah SWT mengatakan i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Maka keluarga Dawud tidak ada dari mereka kecuali ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berzikir sebagai wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau wahai Muhammad dan berkorbanlah karena Rabbmu, karena Allah. Dua ibadah ini barakallahu fikum adalah ibadah yang besar, ibadah yang menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Allah, dan ibadah yang menunjukkan seorang itu peduli, cinta kepada saudaranya. Ketika dia berkorban, ini mulai binatang, kurban, dia bagikan dagingnya kepada saudara-saudaranya. Tentu berbuat baik kepada orang lain. Seorang tidak akan dikatakan baik sampai dia hidup baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Yang sering di negeri ini diistilahkan hablu minallah wa hablu minannas. Orang banyak istilahkan seperti itu. Baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Manakala ada seorang dia baik hubungannya dengan Allah, tetapi tidak baik hubungannya dengan manusia, belum dikatakan baik. Atau sebaliknya, seorang dia itu baik hubungannya dengan manusia, tetapi tidak baik dengan Allah, maka belum dikatakan baik. Sampai seorang itu baik hubungannya dengan Allah dan dengan manusia. Manusia. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Dia ini biasa dia mulai tahajud. Kalau siang hari puasa. Tapi juga dia suka menyakiti tetangga. Suka menyakiti tetangga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Dia min ahli nar. Dia termasuk penghuni api neraka. Ya subhanallah. Di malam hari dia tahajud. Di siang hari dia puasa. Ternyata belum bisa menyelamatkan dia dari azab ketika dia itu selek hubungannya dengan manusia. Tidak cukup seorang itu baik hubungannya dengan Allah, sementara dengan manusia dia itu selek hubungannya. Lihat peristiwa ini. Perhatikan hadis ini. Bagaimana seorang yang seperti itu ibadahnya ternyata belum bisa mengangkat dia kepada, belum bisa menyelamatkan dia dari azab Allah ketika memang dia jelek terhadap tetangga. Demikian pula sebagian orang itu kalau dengan manusia luar biasa baiknya, tapi dia tidak sholat, tidak punya agama, punya agama dia itu apa? Kalau ditanya apa agamamu, agamaku yang penting berbuat baik pada orang. Ayo deh. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, walau ibadah. Ini juga sama. Orang dia baik dengan orang, tetapi terhadap Allah itu berbuat baik, tidak ada manfaatnya. Ya, orang itu dikatakan baik kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Adalah teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang baik hubungannya dengan Allah dan seorang yang baik hubungannya dengan manusia. Pernah pada suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Nabi salat lahir salat malam sendiri, datang Ibnu Mas'ud nempel di sebelah kanannya Nabi. Karena orang kalau jamaah dua orang itu posisi makmum itu di sebelah kanan imam, di sebelah kanan imam. Ternyata Ibnu Mas'ud itu masih muda dan kuat. Ar-Rasul alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Gambaran Ibnu Mas'ud ayat 100 Nabi ruku. Ternyata menyelesaikan sampai ya surat Al-Baqarah selesai. 280 ayat. Ya kan. Gambaran Mas'ud ini selesai Al-Baqarah kan ruku. Ternyata tidak. Nabi melanjutkan surat An-Nisa. Sampai-sampai Mas'ud punya niatan jelek. Ketika ditanya apa sih niatan jelekmu? Niatan jelekku ingin putus dari sholatnya karena terlalu lama. Padahal Mas'ud terlalu pemuda waktu itu. Lihat seperti apa ibadahnya Nabi. Ini untuk rasa syukurnya Nabi karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sampai-sampai ketika Aisyah, istri Nabi, merasa iba, kasihan. Rasul, wahai suamiku, Anda kok seperti itu semangatnya saya mengikat kaki Anda seperti ini. Karena panjangnya sholat malam. Bukankah Anda sudah diampuni? Dosa Anda yang telah lalu, kesalahan Anda yang telah lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Akala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi seperti ilah. Untuk syukurnya terhadap melalui nikmat Allah SWT. Menggunakan nikmat, menggunakan kekuatan, menggunakan harta, menggunakan tubuh ini untuk taat kepada Allah SWT. Kemudian Ar-Rasul alaihi wasallam juga seorang yang banyak berkorban, banyak berinfak, banyak bersedekah. Sedikit untuk baiknya hubungan beliau dengan para sahabat. Sedikit untuk dekatnya Nabi dengan para al-fuqara wal-masakin. Ketika hajatul wada, ketika haji wada pada tahun 10, Nabi menyembelih onta 100 onta. Nah, kalau satu onta 30 juta, kali 100 berapa? 3M. Rasulnya itu kaya atau miskin sih? Saya pernah membaca riwayat Rasulullah itu beberapa hari dapurnya tidak ada. Darah satrin Rasulullah itu kadang punya, kadang tidak punya. Kalau punya Nabi syukur, kalau tidak punya sabar. Datang pada sebagian istrinya di waktu pagi, ada tidak makanan? Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi Iban Anasoin, ya sudah kalau demikian saya puasa. Gampang hidupnya Nabi. Ya dibuat-buat. Ya. Kalau tidak ada, ya sudah puasa. Kalau ada misalnya pangkat kambing, Nabi pun makan pangkat kambing. Ya seperti itu. Keadaannya kadang ada, kadang tidak ada. Seperti ini Nabi hidup, nikmatnya hidup seperti itu. Kalau orang itu tidak ada terus, ya pusing juga. Ya. Kalau orang itu kebanyakan terus, juga bosan juga. Nikmatnya hidup itu kalau bervariasi ya tadi. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang dia punya uang ya, sampai uang 10.000 saja lah. Tidak ditoleh. Saking banyak. Tapi kadang tidak ada uang 500 di hari-hari. Mana dibakar itu di hari-hari. Seperti itu. Ya. Kondisi manusia terus berubah. Ar-Rasul ketika haji wada menyembelih 100 onta. Yang disembelih oleh beliau 63 onta, selebihnya diserahkan penyembelihan pada sahabat. Di sini kata ulama ada isyarat ke umur beliau itu hanya 63 tahun. Ya subhanallah. Jadi ketika haji wada, beliau menyembelih 63 unta yang berapa sisanya 37 diserah pada sahabat yang menyembelihnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsir as-salat katsir as-sadaqah. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam banyak salatnya dan banyak sedekahnya. Ini sebagai perwujudan ya dari perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah karena Rabbmu. Pertama sedekah. Dan adalah Rasul alaihi wasallam seorang yang dekat dengan sahabat. Nabi tahu kesulitan para sahabat. Sehingga Nabi membantu dan Nabi menganjurkan para sahabat untuk membantu sahabat-sahabat yang miskin. Ketika datang beberapa orang kepada Nabi dalam kondisi pakaiannya busuk, mukanya letih, kelihatan mereka itu lapar, melas. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang seperti ini. Rasul seorang yang iba terhadap umatnya, seorang yang sayang terhadap ya para sahabat. Oleh karena itu demikian pula adalah seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru meniru dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki sifat iba, kasih sayang kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya. Mana yang sakit ditengok, mana kekurangan dibantu, kalau ada yang punya, kalau enggak punya didoakan. Senang itu murid, bangga itu seorang mas'ul ketika masya Allah ustaznya datang kemari menengoknya, apalagi membawa sesuatu. Masya Allah, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya terputus dalam perjalanan, tidak ada bekal, ya Rasulullah kasih saya bekal. Bayangkan sahabat itu tidak hanya mengeluh kepada Nabi tentang permasalahan agama saja, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga pun kadang mereka datang kepada Nabi. Dan Nabi itu seorang yang badannya luas, lebar, siap menerima aduan dan keluhan. Nabi tidak mengatakan, saya ini kan Nabi, datang pada saya, kamu tanya ilmu. Kalau kamu bicara tentang ekonomi kamu sulit, masa keluarga, teman-teman saya. Tidak seperti itu. Seorang murabbi, seorang pendidik, memiliki jiwa yang lebar dan dada yang luas, siap menerima keluhan dari umatnya, apapun permasalahannya. Ya Rasulullah, datang salat-salat, ya Rasulullah, saya terputus dalam perjalanan, berilah saya bekal. Dan pas waktu itu Nabi tidak punya apa-apa. Dan Nabi itu subhanallah tidaklah diminta apapun. Kalau Nabi punya, pasti akan dikasih. Ini keinginan kita. Sering kita diminta, mana ya? Kita punya, tapi ya lah. Saya seperti itu, kalau Nabi tidak seperti itu. Tidak pernah orang yang datang kepada Nabi kemudian pulang ke saya, tidak pernah. Tapi kalau Allah pas waktu itu nanti tidak ada, tidak ada sesuatu untuk memberikan bekal orang ini. Tapi Nabi tidak ingin mengecewakan orang ini. Nabi mengatakan, datanglah kamu kepada si Fulan, ngomong pesan dari saya, ya, untuk ngasih bekal pada kamu. Maka orang ini pun datang pada sahabat yang ditunjuk. Saya datang ke sini karena Nabi menunjukkan saya kepada kamu untuk memberi bekal dalam perjalanan. Siapa tadi langsung memberi bekal. Tadi beri bekal orang ini, kemudian lagi menghadap Nabi. Ini penting. Nah, sebagian orang sudah dapat uang, biar takut tidak peduli. Lah, tidak pernah lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah dapat bekal. Saya sudah dapat apa? Bekal. Kata Nabi, Ad-daru alal khairi rafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Rasulullah walaupun di sini tidak berinfak, tetapi ketika menunjukkan orang lain juga orang berinfak, Rasulullah seperti berinfak. mendapatkan pahala apa? Berinfak. Bayangkan. Makanya Allah SWT menegur, Allah SWT memberi celaan kepada mereka, mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan, kalau tidak memberi, karena memang sebagian orang tidak bisa memberi. Tapi apa iya yang tidak bisa menganjurkan? Allah SWT mengatakan, وَلَا تَحَابْدُونَ عَلَىٰ تُعَانِ miskin. Kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dicelah. Dicelah orang yang tidak menganjurkan. Bukan orang tidak beri, karena tidak semua orang bisa beri. Tapi apa iya? Orang tidak bisa menganjurkan memberi makan orang miskin. Inilah Rasul kita. Inilah teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang dekat hubungannya dengan Allah. Seorang yang baik hubungannya dengan sama manusia. Sehingga siapapun orang yang mengaku menjadi umatnya, siapapun orang yang mengaku meniti jejaknya, sepertilah Nabi kita. Enggaklah kita meniru beliau alaihi salatu wassalam sebagai wujud dari ittiba, mengikut terhadap bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang terakhir, Inna syani'aka huwal akbar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu wahai Muhammad kalau yang berputus. Orang yang memusuhi Nabi Muhammad ialah yang terputus dari segala kebaikan. Sejarah telah membuktikan. Siapapun yang itu melakukan perlawanan dan permusuhan kepada Nabi, kemudian dia tidak bertobat, maka dia akan mengalami nasib yang sengsara dan binasa. Ketika dahulu, ada seorang yang biasa menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi mendoakan, semoga Allah SWT kuasakan kepadamu salah satu anjing dari anjing-anjingnya. Subhanallah. Doanya Nabi dikabulkan. Orang kafir ini waktu itu dalam perjalanan dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya. Dalam kafilah dagang. Ketika ada datang malam, mereka singgah di setempat. Mereka pun membuat lingkaran. Jadi barangnya ditumpuk, menggunung, kemudian mereka di dalamnya tidur. Jika aman dari binatang-binatang buas. Subhanallah. Sebelum mereka itu tidur, ini orang yang pernah didoakan oleh Nabi, semoga Allah kuasakan kepadamu salah satu anjing dari anjing-anjing Allah. Dia mendengar suara harimau semakin mendekat-mendekat. Gemetar dia. Celaka saya. Muhammad membunuh saya pada dia di Mekah. Kata dia. Kemudian dibuatlah lingkaran. Barang-barang itu begini. Buat melingkar tinggi. Dengan harapan harimau itu tidak akan mungkin bisa menangkapnya. Itulah mereka. Karena merasa aman. Subhanallah, Allah jadikan. Allah berikan kuasaan. Harimau ini melompat. Masuk ke dalam. Apa? Lingkaran itu. Banyak orangnya. Diciumnya satu persatu. Bukan. Sampai ketika yang dicium itu memang yang Allah perintah itu diterkam. Diterkam. Hancur. Hati-hati. Jangan sampai para muslim hati. Akan terputus. Akan binasa di dunia. Di dunia dan di akhirat. Ketika Rasulullah SAW sholat. Waktu itu lagi musuh di Mekah. Sholat istri gak apa. Maka para petinggi Quraisy, mereka sudah sepakat untuk, ayo kita lempari Muhammad dengan kotoran binatang. Ketika lagi sholat. Bayangkan. Mereka membawa kotoran ke dalam Masjidil Haram. Akal mana yang bisa menerima? Otak mana yang bisa apa? Ya, menerima yang seperti ini. Tapi kalau kekafiran telah menyelimuti hati seorang, apapun kecil tidak akan dianggapnya sebuah kecil. Membawa kotoran binatang masuk ke Masjidil Haram, dilempari tubuhnya Nabi dengan apa? Kotoran ini. Sembari sinar dengan sholat. Maka Fatimah binti Rasul, gadis muda waktu itu, putri beliau tercinta, Fatimah Az-Zahra, dibilang wanita di surga, membersihkan kotoran binatang dari tubuhnya Nabi dan Nabi terus sholat. Ini bukti bahwa kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Kalau seorang misalnya terkena kencing kambing, mau sholat, ya kemudian diikat kambingnya malah mencingi, ya boleh dia sholat dengan pakaian yang terkena kencing kambing. Karena memang kotoran binatangnya halal dimakan dagingnya tidak najis. Kalau kotor iya, sembelih ayam kotor ya kan. Tapi kalau misalnya terkena pakaian atau apa, nggak najis, boleh kita sholat. Tapi ya, kalau memang itu bau dan ya tidak bagus, ya kita buang. Kalau najisnya tidak najis. Sholatnya dari sholat, maka dan mengangkat kedua tangan ini. Sudah keterlaluan sekali ya. Orang sholat di depan Ka'bah, dan nyakiti mereka kok dilempari dengan kotoran binatang, dan nemen keterlaluan. Nabi berdoa. Sebutkan satu persatu mereka. Ya. Yang menyakiti Nabi alaihi wasallam. Gemetar semuanya. Setelah sebelumnya, ketika mereka melempar Nabi, mereka berjoget, bercingkrak. Ya. Setelah Nabi menganggap ini, gemetar mereka, kemudian biru mereka. Yakin kalau doanya Nabi mesti dikabulkan. Ternyata betul. Orang-orang ini yang menyakiti Nabi, yang melempari Nabi dengan kotoran, terbunuh semuanya dalam perang Badar. Terbunuh. Ya, semua dalam perang Badar. Ya. Inna syari'aka wal akhtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad, dialah yang terputus. Terputus dari kebaikan. Terputus dari rahmat Allah SWT. Terputus sebutannya, andai kata disebut namanya, disebut dengan kejelekan. Dan ini pula nasib yang jelek pun akan menimpa kapan saja seorang yang membenci dan memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-suratnya kepada penguasa mengajak mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, di antara surat yang beliau kirim, Nabi mengatakan, kok Nabi kirim surat kan nanti gak bisa nulis. Jawabannya, Nabi kan punya sekretaris. Ketika Rasulullah mendiktekan, sekretarisnya Nabi yang menulis, itu tetap dinamakan tulisan Nabi, dinamakan suratnya Nabi. Ya kan? Karena sekretaris itu kan nulis sesuai dengan apa yang didiktekan oleh Nabi. Dikirimlah surat kepada Kaisar Roma, Heraklius, dan kepada Kisro pembesar Persia. Ini negeri adik kuasa Kaisar Roma di dunia barat yang bernama Heraklius dan Kisro pemimpin tertinggi di dunia timur yang letaknya itu di daerah Iran Khorasan dahulu. Nabi mengirim suratnya kepada Kaisar Roma yang bernama Heraklius. Ketika sampai surat ini di hadapan Heraklius, dibaca. Agung-agung dia. Aku sekali nasakan Muhammad. Dia pun ingin masuk Islam. Ingin masuk Islam itu, Kaisar Roma. Heraklius. Kemudian dikumpulkan para pendeta-pendeta. Dia mengatakan bagaimana saya ingin masuk Islam, ingin di Muhammad. Rontak para pendeta itu. Ya. Marah kepada Kaisar Roma. Maka Kaisar Roma pun yang tadinya ingin masuk Islam, tidak jadi masuk Islam. Kenapa? Takut kedudukannya sebagai kaisar akan apa? Hilang. Ini yang tersebut kenapa orang tidak dapat hidayah yang lebih mementingkan jabatan kedudukan daripada akhirat, ya, lebih mementingkan kedudukan daripada ya iman. Tapi karena kaisar Roma waktu itu memuliakan suratnya Nabi, tetap ada nilainya, sehingga kekuasaan kaisar terus masih berlanjut hingga anak cucunya. Ada pun Kisro sebaliknya. Ketika surat Nabi datang kepada Kisro, pimpinan tertinggi di dunia timur, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Kisro, baru dibaca suratnya ini. Tapi robek-robek suratnya Nabi. Siapa ini Muhammad? Kenapa dia meletakkan nama dia di hadapan nama saya? Robek-robeknya surat Nabi. Belumlah selesai dibaca sudah robek-robek. Maka Nabi tahu yang seperti itu. Nabi hanya mengatakan mazdaqallahu mulkah, semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Bagaimana dia telah merobek-robek suratnya Nabi, menghinakan Nabi. Maka apapun Nabi mendoakan tetapi robek-robek kekuasaannya, ternyata betul. Tidak lama terjadi konflik di tengah-tengah keluarga Kisro sendiri, terjadi perebutan kekuasaan, terjadi perebutan antara Kisro dengan anaknya sendiri. Terbunuh bapaknya, yaitu Kisro dibunuh oleh anaknya yang bernama Shirwai dalam perebutan kekuasaan. Bayangkan, bapak dan anak yang tempur merebutkan kekuasaan, terbunuh bapaknya. Ya, ini diantara akibat merobek-robek surat Nabi, menghilangkan Nabi, tidak menghormati Nabi. Maka Allah robek-robek kekuasaannya. Mazdaqallahu mulkah, semoga Allah, kata Nabi, merobek-robek kekuasaannya, dan ternyata betul. Tidak lama setelah kejadian itu, terjadilah perebutan kekuasaan di tengah-tengah kerajaan Kisro, yang berakhir dengan Kisro dibunuh oleh anaknya sendiri dalam perebutan kekuasaan. Anaknya yang bernama Shirwai. Kenapa? Shirwai. Sejarah yang kita sampaikan, peristiwa dan kejadian yang diabadikan, dijadikan ibrah dan pelajaran, bahwa kapanpun, dimanapun dan siapapun, orang yang membenci Nabi, orang yang musuh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan terputus dari kebaikan. Dia akan mendapatkan azab di dunia sebelum azab di akhirat. Dahulu pasukan muslimin pernah mengepung benteng musuh, karena memang musuh sudah mempersiapkan perbekalan yang cukup, mereka bertahan dalam benteng. Sementara muslimin yang mengepung hari demi hari semakin menipis perbekalannya dan semakin melemah mentalnya. Mereka pun ingin mundur. Namun ketika mereka mendengar dari dalam benteng celaan dan cercaan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muslim itu bertakdir bahwa sesaat lagi benteng musuh pasti akan runtuh. Ternyata betul. Setiap musuh itu mereka meneriakkan celaan. Setiap musuh itu mereka semakin gelap memusuhi Nabi, maka semakin dekat runtuhan mereka. Semakin dekat runtuhan mereka. Ternyata betul. Mereka tadi sudah melemah mentalnya. Dan ambil mereka menarik dari apa medan tempur. Ketika mereka mendengar dari dalam benteng celaan, cercaan orang-orang musyrikin dan Nabi, maka muslim itu takbir. Kemudian tidak berapa lama runtuhlah benteng musuh. Dan seperti itulah Allah SWT jaga Rasulnya. Walaupun beliau sudah meninggal, tetapi Allah SWT jadikan nabinya dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ulama mengatakan, demikian pula orang yang meniti jalannya Nabi, orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dimusuhi, ketika disakiti, pun orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang musuhinya pun akan memiliki nasib yang sama. Ketika ada seorang mencela sahabat Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awwad Islam. Maka sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas tahu dan menegur, berhenti kamu. Ini sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang mulia. Ternyata orang itu terus saja mencela. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas mengambil air wudhunya, kemudian dia mencincinkan lengan bajunya, berdoa. Tidak berapa lama ternyata muncul seekor unta, yang unta jantan yang besar. Kisah ini disebutkan Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar Alam Nubala. Muncul seekor unta jantan yang besar, menembus manusia dan orang-orang pun takut. Seolah-olah unta yang jantan gede ini mencari seorang, ternyata betul, mencari orang yang tadi mencela sahabat Ali, mencela sahabat Az-Zubair bin Awwam. Ketika unta jantan ini sudah sampai di orang itu, orang-orang banyak rumun, tapi yang dicari cuma orang itu saja. Kemudian diinjak-injaklah orang itu sampai hancur lebur tubuhnya. Hati-hati ya akhi, wali-wali Allah SWT, meskipun mereka sudah mati bergalang tanah, meskipun mereka telah dikubur, tetapi ketika kita menyakiti mereka, para wali-wali Allah, Allah akan memberikan pembelaan kepada mereka. Kita akan binasa kalau kita menyakiti wali-wali Allah SWT. Wali-wali di sini maksudnya bukan wali-wali ini, wali bukan. Wali itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah. Hati-hati. Terutama para sahabat, para tabi'in, para imam, orang-orang sudah hormati. Orang-orang yang kita junjung tinggi. Orang-orang yang kalau kita menyebutkan mereka, kita mendoakan radhiyallahu anhum atau rahimahumullah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad adalah yang terputus. Sebagian kisah sudah kita sebutkan, dan sejarah yang diabadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Siapapun orang yang menyikapi Nabi dengan sikap yang jelek, menyakiti Nabi dengan ucapan-ucapan yang jelek, maka dia pun akan bernasib sama. Di antara kitab yang bagus sekali membahas tentang hukum orang yang mencela Rasul adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Sarimul Maslul ala Syatil Rasul, pedang yang terbunus untuk mereka yang mencela Rasul. Bukan belian kepala, ya bukan dialog hangat, ya tetapi pedang yang terbunus untuk mereka yang mencela Rasul. Dan seperti itu, orang yang mencela Nabi bukan dielus kepalanya, orang yang mencela Nabi bukan dialog hangat, pedang yang terbunus. As-Sarimul Maslul ala Syatil Rasul, pedang yang terbunus kepada mereka, kepada orang yang mencela Rasul. Di antara yang kami tahu yang terbagus dalam menafsirkan surat Al-Kautsar yang tadi kita baca, di antara yang terbagus memberikan penafsiran pada surat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bagus sekali beliau ketika menafsirkan surat ini, ditampilkan di satu sejarah-sejarah orang-orang yang mencela, menghina, menyakiti Rasulullah alaihi wasallam. Dan lebih lengkapnya bisa dilihat dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatim Rasul. Ketahuilah masyarakat ikhwah rahimahullah, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghormatinya, menjunjung syariatnya, mempercayai berita yang datang dari beliau. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Ini diantara kewajiban yang harus kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang nikmat Islam yang kita rasakan saat ini lima petunjuk yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita, tidaklah datang kecuali melalui jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita adalah mencintainya, menghormatinya, mempercayai berita yang datang darinya, mengagungkan sunnahnya, bukan justru merendahkannya. Merendahkan sunnah Nabi alamat kehancuran. Sebutkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabat dalam satu perjalanan, Nabi kemudian mengatakan kepada sahabat, akan berhembus sebuah angin yang kencang, jangan ada seorang pun dari kalian berdiri. Ternyata ketika Nabi memang seperti itu, ada seorang sahabat berdiri, entah mau kemana gitu, berdiri. Betul, angin yang datang, orang yang berdiri tadi ternyata dibawa oleh angin terjang, jatuh di Gunung Tai. Di bayangannya bukan terbang, itu anak enggak tahu sudah kayak apa, jatuh di atas gunung kayak apa, enggak tahu, remuk mungkin. Ini diantara akibat menjadi sunnah Rasul, menjadi sunnahnya Rasul. Tidak boleh juga seorang merendahkan apa yang datangnya dari Nabi. Ketika ada seorang sahabat menyampaikan hadis, Nabi alaihi wasallam, ketika ada seorang berjalan dengan angkuhnya, dengan pakai pakaian yang itu ya sombong dengannya, tiba-tiba Allah SWT ambleskan dia ke dalam bumi. Ketika ada sahabat menyampaikan hadis ini, ada orang ngomong, apakah seperti ini cara amblesnya ke dalam bumi? Ada orang itu sedang menghina hadis Nabi. Ternyata Allah jadikan ring ini kakinya, langsung satu dia. Ring ya, gak ada, langsung satu. Hati-hati. Walau orang yang merendahkan sunat Rasul dan saga Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara kita yang bagus yang kami tahu dalam masalah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Sahibani, Ta'zimu Sunnah. Ta'zimu As-Sunnah, mengagungkan sunnah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan perlu diingat kembali bahwa suratan-suratan Al-Quran, manakala kita baca, kita renungi, dan kita baca tafsir para ulama, kita akan menimba dari ilmu yang banyak. Sehingga dari sini kita terborong untuk menggali kembali faedah-faedah yang masih tersimpan dalam kitab-kitab para ulama yang belum kita gali. Sudah saatnya kita untuk sadar dan terbangun dari kelalaian kita bahwa kitab-kitab para ulama yang itu adalah intisari dari kehidupan mereka. Hendaklah kita gali, kita timba faedah yang termaktub padanya, sehingga kita menjadi jelas, menjadi tahu faedah-faedah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.